dengarkanlah kasih seruan hatiku. Selalu saja ingat kepadamu. Dengarkanlah kasih bisikan rinduku. Tiada tertahan memanggil namamu. Ku pejamkan mata ini, namun hanya bayanganmu yang ada di hati. Dengarkanlah kasih seruan hatiku. Mata hatiku tak pernah berubah. Cinta padamu, walau apapun yang nanti terjadi, hanya satu yang ku minta, semoga saja yang kau cinta diriku seorang. Ku tahu pasti hanyalah dirimu yang mampu menghapus seluruh rinduku. Untuk dirimu dan kebahagiaanmu, seandainya ku terjaga dari tidur dan mimpiku, ku ingin kau ada.